Wathani satru launil aurati indal kudroh. Syarat sholat yang kedua adalah menutupi kulit aurat bagi seseorang yang mampu melakukan. Walaukan syahsu khalian ofidulmah. Walaupun sholat yang dilakukan sendirian ataupun berada di tempat yang gelap, syarat ini tetap harus dipenuhi, yaitu menutupi aurat. Fa'in ajaza ansatriha sholla arian. Bila seseorang tidak mampu menutupi auratnya, maka dia sholat dengan keadaan tidak memakai pakaian, dengan keadaan telanjang. Wala yumi'u birruku'i wa sujudi bal yutimuha wala i'adata alaihi. Dan di saat seseorang sholat dengan keadaan telanjang, dia tidak diperbolehkan ruku' dan sujud dengan cara berisyarat, tetapi dia harus menyempurnakan melakukan sujud dan ruku'. Dan sholat yang dilakukan dengan cara telanjang ini, bila memang tidak mampu menutupi aurat, sholat ini tidak harus diulangi. Fayakunu satrul aurati bilibasin tohir. Menutupi aurat diharuskan menggunakan pakaian yang suci. Wayajibu satruha aidan fi ghairi sholati anin nasi wa fil khalwah. Menutup aurat ini tidak hanya diharuskan di saat melakukan sholat, tetapi juga harus menutupi aurat di luar sholat untuk ditutupi dari pandangan manusia ataupun sedang sendirian. Jadi menutupi aurat ini tidak hanya diharuskan di saat berada di hadapan orang lain, tetapi juga harus dilakukan walaupun sendirian. Illa lihajatin min ihtisalin wa nahwihi. Kecuali seseorang yang membuka aurat dikarenakan ada kebutuhan membukanya, seperti di saat dia mandi ataupun sedang melakukan hal lain. Artinya orang bila tidak ada kebutuhan untuk membuka aurat, dia tidak diperbolehkan untuk membuka auratnya. Wa masatruha nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrahu nadhuruhu ilaiha. Menutup aurat untuk dirinya sendiri itu tidak diharuskan, akan tetapi seseorang tidak boleh atau hukumnya makruh melihat auratnya sendiri. Jadi boleh membuka aurat bila memang sendirian, tetapi tidak tetapi dimakruhkan untuk melihatnya. Wa auratu dzakari ma baina suratihi wa rukbatihi wa kadzal amah. Aurat laki-laki adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Begitu pula aurat perempuan yang statusnya budak. Fa auratul hurati fi sholati ma siwa wajhiha wa kafaiha zahiran wa batinan ila qaini. Aurat perempuan yang merdeka di saat sholat adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik telapak tangan yang bagian luar maupun bagian dalam, hingga ke pergelangan tangan. Jadi batas yang boleh dibuka perempuan di saat sholat adalah pergelangan tangan. Wa amma auratul hurrati kharija sholati fajami'u badaniha. Dan aurat bagi perempuan merdeka di luar sholat adalah seluruh badannya. Jadi kalau di dalam sholat mengecualikan wajah dan tangannya, kalau di luar sholat justru semua badannya. Artinya di dalam kitab ini seorang perempuan diharuskan untuk bercadar. Tetapi kita di Indonesia ini mengikuti pendapat yang memperbolehkan memperlihatkan wajah perempuan. Wa auratuha fil khulwati kadzakar. Dan aurat perempuan merdeka di saat dia sendirian, auratnya seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Wal auratu lugatan an-naqsu. Makna aurat secara lugat adalah kekurangan. Wa tutlaqu syar'an 'ala ma yajibu satruhu wa huwal muradu huna. Dan aurat di dalam syariat, di dalam pembahasan fikih, memiliki dua makna, yaitu makna pertama adalah anggota badan yang harus ditutupi, dan itu merupakan yang dimaksud, yang dikehendaki di dalam pembahasan ini. Wa ala ma yahrumu nadhuruhu. Ini sebelum ala, kurang wawu ya. Sebelum ala di sini tidak ada wawunya, tapi yang benar ada wawunya. Wa ala ma yahrumu nadhuruhu. Dan makna aurat yang lain adalah sesuatu yang haram dilihat. Wa dzakaruhul ashabu fi kitabin nikah. Dan makna aurat yang kedua ini biasanya adalah makna yang dimaksud dengan aurat yang ada di bab nikah. Jadi kata aurah ini tidak hanya ditemukan di dalam bab sholat, tetapi juga ditemukan di dalam bab nikah. Kalau di dalam bab sholat, arti aurah adalah sesuatu yang harus ditutupi. Yang di bab nikah artinya adalah sesuatu yang haram dilihat. Karena antara dua hal ini, yaitu haram dilihat dan wajib ditutupi, ini tidak ada keterkaitan. Artinya terkadang seseorang boleh membuka aurat tetapi haram dilihat, dan terkadang seseorang boleh melihat tetapi harus ditutupi. Wasalitsu al-wuqufu ala makanin thahir. Syarat sholat yang ketiga adalah berdiri di atas tempat yang suci. Falatasihu sholatu sahsin yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujud. Jadi dikarenakan syarat yang ketiga adalah berdiri di atas tempat yang suci, maka seseorang yang sholat yang sebagian badan atau pakaiannya terkena najis di saat dia berdiri ataupun duduk ataupun ruku atau sujud, maka sholatnya tidak sah. Warabi'u al-ilmu bidkhulil waqti aw dhannu dukhulihi bil ijtihad. Syarat sholat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui dengan pasti atau mengetahui dengan prasangka. Pengetahuan itu tidak pasti tetapi hanya prasangka, dikarenakan dia tidak bisa mengetahui waktu secara pasti. Jadi bila orang yang sedang dalam kondisi normal, dia diharuskan mengetahui dengan pasti masuknya waktu. Tetapi bagi orang yang sedang tidak dalam kondisi normal, misalkan seseorang yang sedang terkurung di dalam ruangan, atau misalkan cuaca yang mendung, yang gelap, maka dia tidak diharuskan mengetahui masuknya waktu dengan pasti, cukup dengan prasangka masuknya waktu. Yang pastinya prasangka itu harus berdasarkan dengan ijtihad atau berusaha mengetahui masuknya waktu. Falau shalla bi ghairi dzalik lam tashihha shalatuh wa in shadafal waqt. Maka bila seseorang sholat dengan tanpa mengetahui masuknya waktu, sholatnya tidak sah, walaupun dia sholat bertepatan dengan waktunya. Jadi walaupun dia sholat memang benar berada di waktu itu, tetapi di saat sholat dia tidak mengetahui bahwa waktu itu adalah sudah termasuk waktu sholat, sholat yang dilakukan tidak sah. Walhom istiqbalul kiblati ayil ka'bah. Dan syarat sholat yang kelima adalah menghadap ke kiblat atau menghadap ke ka'bah. Sumiyat kiblatan li'annahal musalli yuqabiluha. Dinamakan ka'bah, dinamakan kiblat. Mengapa Ka'bah dinamakan kiblat? Dikarenakan musalli menghadap kepadanya. Jadi makna asli kiblat adalah menghadap. Jadi dikarenakan musalli menghadap, orang yang sholat menghadapnya, maka bangunan itu dinamakan kiblat. Wa ka'batan lirtifa'iha. Dan juga dinamakan Ka'bah. Mengapa dinamakan Ka'bah? Karena tinggi bangunan itu. Jadi makna Ka'bah yang asli adalah tinggi, dikarenakan bangunan itu tinggi maka dinamakan Ka'bah. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadiru alaih. Menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melakukannya. Jadi di dalam sholat yang menjadi poin utama untuk menghadap kiblat bukanlah wajah tetapi dada. Dan ini harus dilakukan bila memang seseorang mampu melakukannya. Artinya misalkan ada seseorang yang diikat tidak menghadap ke kiblat, maka dia boleh melanggar syarat itu karena memang tidak dimungkinkan. Wastasna al-musannifu ma dzakarahu biqaulihi wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halaini. Tentang syarat ini, syarat menghadap kiblat, musannif pengarang takrib mengecualikan dua hal, dua keadaan yang diperbolehkan untuk meninggalkan menghadap kiblat di saat sholat. Fi siddatil khaufi fi qitalin mubah fardhon kanati sholatu aw naflan. Keadaan pertama adalah sholat yang dilakukan di saat berperang. Di saat berperang, di saat perang berkecamuk, itu seseorang tidak lagi diharuskan menghadap ke kiblat, asalkan perangnya adalah perang yang diperbolehkan oleh syariat, bukan perang yang diharamkan oleh syariat. Jadi seseorang yang berperang dan kondisi perang yang berkecamuk, dia boleh tidak menghadap ke kiblat, baik sholat yang dilakukan berupa sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa fi nafilati fi safari ala rahilah. Kondisi yang kedua yang memperbolehkan seseorang tidak menghadap ke kiblat adalah di saat dia bepergian dengan mengendarai hewan atau mengendarai binatang, atau lebih umumnya mengendarai sesuatu. Jadi seorang musafir, seorang yang bepergian dengan berkendara, dia boleh tidak sholat dengan menghadap kiblat, asal sholat yang dilakukan berupa sholat sunnah. Falil musafiri safaron mubahan warokosiron atanafulu soba maksideh. Bagi musafir yang dia perjalanannya diperbolehkan syariat, walaupun perjalanannya dekat, dia boleh melakukan sholat sunnah dengan menghadap ke tempat tujuan. Jadi yang asalnya sholat diharuskan menghadap kiblat, seorang yang melakukan perjalanan kiblat diganti dengan tempat tujuannya. Jadi dia tidak menghadap kiblat tetapi boleh menghadap ke tempat tujuannya, arah tempat tujuan. Waroki buta batilaya jipani hiwat hujabati ala sarjiha matalan. Bagi orang yang menunggang hewan, orang yang mengendarai hewan, dia tidak diharuskan meletakkan dahinya, dia tidak diharuskan untuk menempelkan dahinya ke pelana hewan yang dinaiki. Jadi di saat sujud, dia tidak diharuskan untuk menempelkan dahinya ke pelana dari hewan yang dinaiki. Bal yumi'u biruku'ihi wa sujudih. Wa yakunu sujudu afadhu min ruku'ih. Jadi ruku atau sujud yang dilakukan hanyalah diwajibkan untuk melakukan isyarat. Jadi tidak harus dia menempelkan keningnya ke pelana, tetapi cukup isyarat. Dan isyarat yang dilakukan untuk sujud harus lebih rendah dari isyarat ruku. Wa amal masih fayutimu ruku'ahu wa sujudah. Yastaqbilul kiblata fihima wa la yamsi illa fi qiyamihi wa tashahhudih. Bagi orang yang perjalanannya tidak mengendarai sesuatu, tidak mengendarai apapun, tetapi dia berjalan, maka di saat dia ruku dan sujud, dia diharuskan menyempurnakannya, tidak diperbolehkan dia berisyarat. Jadi seorang yang berjalan, yang bepergian dengan cara berjalan, di saat dia ruku dan sujud, dia diharuskan menghadap kiblat dan diharuskan untuk menyempurnakan keduanya. Maka bagi orang yang bepergian dengan cara berjalan, dia tidak boleh berjalan kecuali di saat dia berdiri dan dia tasahud. Karena sujud dan ruku diharuskan baginya untuk menyempurnakannya, tidak boleh menggunakan isyarat.